Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus curahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kondisi sehat wal afiat, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, tulisan Dr. Abdul Rahim, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab ini. Dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang tidak bisa terlepaskan dari kaum muslimin. Dan bahasa ini juga adalah hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari dinul Islam. Karena kita semua tahu bahwa dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, ya Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya adalah syariat berbahasa Arab. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan berbahasa Arab dan menjadikan sumber dalil yang kedua setelah Al-Qur'an adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala pilih nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir dari bangsa Arab. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala jadikan generasi terbaik umat ini mulai dari generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya adalah generasi yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa mereka sehari-hari. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahasa Arab adalah bahasa yang tidak terpisahkan dari dinul Islam. Karena dengan bahasa Arab itu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, dapat memahami perkataan para salafus saleh, dengan ini kita dapat memahami agama dengan pemahaman yang benar. Maka inilah tujuan akhir daripada seseorang belajar bahasa Arab. Dan ini adalah hal yang penting diingatkan dari awal, dan hendaknya terus-menerus kita nanti akan ingatkan kepada kita semua bahwa tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salafus saleh, sehingga kita dapat memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan kesabaran dan terus semangat yang tinggi agar tidak berhenti dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah pada malam ini telah hadir bersama kita sebagian ikhwah. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Bukhair, masya Allah. Hari ini insya Allah ta'ala kita akan masuk ke latihan yang ke-10, At-Tamrin Al-Ashir, dari Ad-Darsul Awal, dari pelajaran yang pertama. Unzuru safha asyara ya ikhwan. Silakan lihat halaman 10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan seluruh latihan-latihan di Ad-Darsul Awal ini, yang kemudian insyaallah mudah-mudahan kita bisa segera masuk ke Ad-Darsul Tsani. Wajadtum ya ikhwan? Safha asyara? Ma'akal kitab ya akhi? Laysa ma'akal kitab, khudh hadha. Nah. Yang diminta di sini antum lihat tamrin al-ashir, adkhil la'alla 'ala al-jumal al-atiyah ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Perintahnya di sini adalah adkhil la'alla, masukkan la'alla 'ala al-jumal al-atiyah ke dalam kalimat-kalimat berikut. Ilman, ketahuilah, bi anna la'alla, bahwasanya la'alla itu min akhawati inna. Ma mana min akhawati inna? Merupakan saudari-saudarinya inna. Apa maksud daripada bahwa la'alla ini min akhawati inna? Bahwa la'alla ini termasuk saudari-saudarinya inna. Apa konsekuensi yang kita ambil dari pernyataan ini? Naam, bahwa la'alla sama seperti inna dari segi fungsinya ketika masuk ke jumlah ismiyah. Bagaimana ketika masuk jumlah ismiyah ya ikhwan? Apa yang terjadi ketika dia masuk ke jumlah ismiyah? Memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khobar sehingga menjadi khobarnya. Maka la'alla juga seperti itu. La'alla seperti itu, seperti inna. Memansubkan mubtada dan memarfu'kan al-khabar. Dan sudah kita bahas di halaman 8, tepatnya di At-Tamrin As-Sadis, definisi-definisi daripada beberapa istilah yang terkait dengan inna dan isimnya dan khabarnya. Di sini, antum lihat ada 12 soal. Ada 12 soal. Dan perintahnya di sini kita diminta untuk memasukkan la'alla ke dalam 12 soal ini. Sebelumnya, apa makna la'alla ya kawan? Apa makna la'alla? La'alla bisa punya dua makna. Yang pertama bisa berarti ar-raja, harapan. Harapan. Seperti misalnya seseorang mengatakan la'alla, la'allahu bi khair. Mana la'allahu bi khair? Semoga dia dalam keadaan baik-baik saja. Ini harapan. Atau bisa jadi la'alla kebalikan daripada harapan, kekhawatiran. La'alla bisa juga berarti apa ya, Khan? Yang kedua, kekhawatiran. Contoh misalnya seseorang mengatakan ketika al-mudarris ghaib, misalnya ketika guru tidak hadir, lalu dia bilang la'allahu maridun, la'allahu maridun. Ma mana la'allahu maridun? Apakah di sini maksudnya harapan? Bukan. Mudah-mudahan dia sakit, begitu? Bukan, tapi kekhawatiran. Khawatirnya dia sakit. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Nah, di sini sepertinya yang terpakai di sini adalah yang makna pertama tadi. Rata-rata makna yang dipakai di 12 soal ini adalah Allah yang menunjukkan makna harapan. Kita minta kepada ikhwan studio 3 atau 4 soal, 3 sampai 4 soal. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk bisa ikut bersama kita mengerjakan latihan ke-10 ini. Kita minta anta ya ahmiko anta rakam wahid. Naam. Wa anta akhi ithnan wa anta ats-tsalits. Mustaid? Mustaid, ustaz. Tafadhal. Iqra as-su'al awwalan, baca soalnya terlebih dahulu, thumma al-jawab ba'da dzalik. Kemudian jawabannya setelah itu. Wahid. Naam. Huwa bi khairin. Naam. La'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Mumtaz. Mana la'allahu bi khair? Mudah-mudahan dia dalam keadaan baik. Naam, mudah-mudahan dia dalam keadaan baik. Syukran ya akhi. Al-thani, tafadhal. Al-thani, hum bi khairin. La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Mana la'allahum bi khair? Mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik. Naam, mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik. Syukran ya akhi. Al-akhir, al-thalith. Al-thalith, hiya bi khairin. Naam. La'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Mumtaz. Mana la'allaha bi khair? Mudah-mudahan dia perempuan baik-baik saja. Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ya akhwan. Naam. Naftah al-majal. Fadhal ya Aba Zuhri. Pemirsa TV dan pendengar Radio Roja, kami berikan kesempatan berikutnya untuk Anda sekalian di 0218236543. Kami persilahkan, baik ikhwan ataupun akhwat. Taib, kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Taib, halo. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Taib, bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif, kami sampaikan. Taib. Alhamdulillah. Halo. Iya, iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Abdillah di Depok. Ahlan Umu Abdillah. Ya, alhamdulillah. Umu Abdillah, kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Masyaallah. Ma'aki al-kitab? Naam. Tafadhali. Iqra'i rakam 4, ar-rabi'. Rakam 4. Hunna bi khairin. Naam. La'allahunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Naam. Ma mana la'allahunna bi khair? Semoga mereka perempuan dalam keadaan baik. Naam. Sahih. Wasili. Teruskan. Rakam khamis. Naam. Anta bi khairin. Naam. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Semoga kamu laki-laki dalam keadaan baik. Naam. Naam. Terakhir. As-sadis. Antum bi khairin. Nah. La'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Semoga kalian laki-laki dalam keadaan baik. Naam, ahsanti, ahsanti. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umma Abdillah di Depok. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pemirsa atau peserta yang kedua yang ingin ikut berinteraktif. Baik, halo. Halo, Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Yusuf dari Indramayu. Ahlan ya Abu Yusuf. Ahlan. Ahlan ya Abu Yusuf. Kaifa halak ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bihalik. Masyaallah. Barakallahu fik ya Abu Yusuf. Wafik barakallah. Wasil ya Abu Yusuf. Iqra rakam anta as-sabi'an. As-sabi', ats-tsamin wa at-tasi'. Fahimta ya Abu Yusuf? Baik, tafadhal. Anta bi khairin. Naam. La'allaki bi khairin. La'allaki bi khairin. Naam, sahih. Antuna bi khairin. Antuna bi khairin. La'kuna bi khairin. Naam, sekali lagi Aba Yusuf. La'kuna bi khairin. La'antuna bi khairin. Naam. Kota. Aba Yusuf, kami mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Anda bisa menghubungi kembali dan jazakallahu khair, dua nomor telah terjawab ya. Naam, alhamdulillah. Dan kita berikan kesempatan bagi yang lainnya, silakan. 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Afi di Kebayoran Lama. Abu Alfi di Kebayoran Lama. Abu Alfi di Kebayoran Lama. Baik. Naam. Kaifa haluk ya Aba Alfi? Ana bikhair alhamdulillah. Masyaallah. Ma'aka al-kitab ya Aba Alfi? Naam, naam. Tafadhal, iqra. Anta at-tasi' hatta as-su'al al-akhir. Ath-thani 'ashar. At-tasi'. Naam, tafadhal. At-tasi'. Antunna bi khairin. Anta ath-thamin huna. La bas, iqra ath-thamin, la bas. Teruskan, tidak apa-apa. antunna bi khairin. Naam. La'alla kunna bi khairin. La'alla kunna bi khairin. Naam. Terjem. Semoga kamu perempuan baik-baik. Antunna wala anti huna ya Abu Arfi. Semoga kalian perempuan baik-baik. Naam, naam. Syukran. Wasil, teruskan. Ana najihun. At-tasi'. Atasi ana najihun. Baik. La'allani atau la'alli. La'alli najihun. Baik, la bas. Semoga saya najihun. Semoga saya najihun. Mana najihun? Lulus. Naam. La'allani atau la'alli najihun artinya semoga saya lulus. Taib. Satu lagi Abu Alfi. Al-Ashir. Ashra. Nahnu najihun. Nahnu najihuna. Taib. La'allana najihuna. Naam, la'allana najihuna. Naam. Tarjim. Semoga kami lulus. Naam, syukran ya Aba Alfi. Hal indaka soal ya akhi? La. Baik, syukran, jazakallah khairan ala musyarakatikum hadhihi lailah. Wa iyyakum. Naam. Baik, jazakallah khair Abu Alfi di kebayaran lama. Barakallahu fik. Selamat. Naam, nawasil hatta yani baqiya al-hadi asyar wa thani asyar. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain, masih ada tersisa 2 nomor bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif, silakan di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taib, dengan Abu Yusuf. Ahlannya Abu Yusuf. Alhamdulillah. Taib, silakan Abu Yusuf melanjutkan yang tersisa. Naam, tafadhal ya Abu Yusuf. Al-Hadi Ashar wa Al-Thani Ashar. Al-Hadi Ashar. La'ala al-mudiru fil ghurfati. Ikra' maratan thaniyah ya Aba Yusuf. Baca sekali lagi. La'ala al-mudiru fil ghurfati. Fil ghurfati wala fi ghurfatihi. Fil ghurfatihi. Yani bil alif lam, yani fil ghurfatihi hakada. La'ala al-mudiru fi ghurfatihi. Mumtaz. Tarjim ya akhi. Semoga kepala sekolah ada di kamarnya. Di ruangannya. Afwan. Naam. Kepala sekolah ada di kamarnya, di ruangannya. Baik. Ahsanta. Al-akhir, al-thani ashar. Asari asar. Naam. Iqra as-su'al awalan thumma al-jawab. Al-ikhtibari sahlun. Limada al-ikhtibari? Limada ikhtibari majrur? Al-ikhtibaru sahlun. Baik. Ujian ini mudah. Naam. Al-alif huna hamzatul wasl ya Aba Yusuf. Alifnya di sini hamzah wasal. Tidak dibaca ketika di tengah. Berarti bagaimana? Al-ikhtibar. La, laisa al-ikh. Al-ikh. Mubasyaratan. Al-ikh. Al-ikhtibari. Al-ikhtibaru sahlun. Baik. Masukkan la'alla. Bagaimana masukkan la'alla? La'ala. Bagaimana, Abu Yusuf? Menyambung lam yang terakhir dengan alif setelahnya? La'allalikh. La'alla al-ikhtibaru sahlun. Ahsant. Mudah-mudahan ujian ini mudah. Naam. Syukran ya Aba Yusuf. Jazakallah khairan. Aindaka su'alun ya akhi? La, ma fi? Taib, syukran. Jazakallah khairan ala musyarakatikum hadhihi al-lailah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair Abu Yusuf di Indramayu. Barakallahu fiik. Nuasil. Al-an naqra at-tamrin al-11. Sekarang kita baca latihan 11. Naam. Naam, la'alla at-tamrin as-sabiq sahlun. Naam, Ustaz. Nah, sepertinya untuk latihan sebelumnya mudah insyaallah. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan ada satu pertanyaan. Baik. Dan beberapa yang menyusul, iya. Tentang la'alla disebutkan tadi sama dengan sebelumnya yaitu inna, Ustaz. Perubahan yang terjadi isim la'alla ketika bertemu dengan domir-domir ini. Naam. Mengapa tidak tampak sebagaimana perubahan pada isim yang zahir mungkin, Ustaz? Naam, naam. Sedikit sahih, dijelaskan. Ini pertanyaan yang memang qad yarid. Naam. Bisa jadi memang ditanyakan. Tadi sudah kita jelaskan di awal sebelum kita mengerjakan latihan al-ashir, latihan ke-10, bahwa la'alla punya fungsi seperti inna. Ala sekadarik ya ikhwan? La'alla memansubkan al-mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khabar sehingga menjadi khabarnya. Nah, di sini pertanyaannya, kalimat huwa bi khairin, mana mubtada, mana khabar? Sebelum kita bahas ini dimasukkan la'alla, sebelumnya kita bahas dulu sebelum kemasukan la'alla. Huwa bi khairin. Hadi jumlah ismiyah. Ala sekadalik. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Al-mubtada domir. Ala sekadalik. Mubtadanya di sini adalah domir. Kata kata ganti. Yaitu huwa di sini. Domir al-ghaib. Aina al-khabar? Bi khairin. Al khabar jar wa majrur. Khabarnya di sini berbentuk harful jar yaitu ba. Ba di situ harful jar, dan isim yang majrur setelahnya yaitu khairin. Jar wa majrur. Apa maksud jar wa majrur? Jar maksudnya harful jar, wa majrur isim majrur setelahnya. Ketika masuk la'alla, ketika masuk la'alla, huwa bi khairin menjadi la'allahu bi khairin. Kenapa bukan la'allaha misalnya? Bukankah tadi kita katakan bahwa la'alla itu memansubkan mubtada? Ya. Di sini mengapa mengapa la'allahu? Karena dhamir itu. La laisa mamnu min as-sarf. Hada laisa babu. Babu huna yata'allaq bi al-mu'rab wal mabni. Ya. Babnya ini tentang isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Mau tidak mau kita harus jelaskan terlebih dahulu apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni. Ringkasnya dan mudahnya kita katakan isim mu'rab adalah kata benda yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Seperti Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Ini bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Bisa marfu Muhammadun, bisa mansub Muhammadan, bisa majrur Muhammadin. Ada sekata lagi ya kawan? Tapi kalau huwa, ini bukan mu'rab. Ini kebalikannya, mabni, isim mabni. Permanen. Yaitu permanen. Harokat huruf terakhirnya permanen, tidak bisa berubah. Ya. Huwa tetap huwa, tidak mungkin hu atau huwi misalnya. Atau sukun hu, hu saja misalnya, hu panjang begitu. La. Huwa di sini isim mabni. Harokat huruf terakhirnya tidak bisa berubah. Sehingga ketika masuk la'alla ke huwa, la'allahu, begitu tetap sudah. La'allahu bi khairin. Tapi tetap kita katakan hu di situ, al-ha di situ, mansub. Tetap kita katakan kondisinya mansub. Hanya saja harokat huruf terakhirnya tidak bisa menampakkan fathah. Tidak bisa menampakkan harokat mansub. Tanda mansub. Baik. Pertanyaan ini menarik, kita membahas sesuatu yang belum kita bahas. Sementara nasihatana telan saja bulat-bulat sementara ini. Karena takutnya nanti kita akan menarik sesuatu yang belum kita pelajari, malah justru bukan semakin mudah dipahami, malah semakin rumit. Sementara untuk soal-soal seperti ini, nanti ke depan kalau ada yang bertanya lagi, pertanyaan-pertanyaan yang menarik kita untuk membahas hal-hal yang nanti malah justru menyulitkan, nanti jawaban kita sama, mohon sekarang ini telan bulat-bulat saja dulu begitu. Sabar, sambil bersabar nanti akan sampai ke situ insyaallah. Jadi intinya permanen saat ya? Intinya permanen. Dan huwa di situ tidak bisa berubah harokat huruf terakhir. Nah, demikian bagi para pendengar dan pemirsa yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami dan pemahaman atau penjelasan lebih dalam insyaallah pada babnya. Kita lanjutkan kembali saja. Baik. Intahaina min soal ya Bazuri? Naam. Baik. Alana tamrin al-hadi ashar. Latihan 11. Iqra'il mithalaini. Apa makna iqra'il mithalaini ya ikhwan? Bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata. Kemudian sempurnakan. Sempurnakanlah al-jumalal atiyah. Kalimat-kalimat berikut biwad'i ghalin. Nah. Dengan meletakkan kata ghalin atau au ghaliyatun. Ghaliyatun muannats daripada ghalin. Muannatsnya adalah ghaliyatun dengan ta marbutah. Fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Yang kosong. Ghalin, apa makna ghalin ya, kawan? Mahal. Antum lihat di latihan atau di contoh pertama, hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Apa makna hadzal qalamu ghalin? Pulpen ini mahal. Lalu yang menarik di sini ada penjelasan di dalam kurung asluhu, mana asluhu? Asalnya kata ghalin. Asal daripada ghalin itu ternyata adalah ghaliyun. Asalnya ada ya setelah lam. Asalnya ghaliyun. Tapi dihapus ya itu dalam rangka agar tidak ada thiqal di lisan, tidak ada berat di lisan. Orang mana lebih mudah ya Juan bilang ghalin atau ghaliyun? Ghalin. Ghalin. Lepas begitu ghalin sudah, tidak ada hambatan. Tapi ghaliyun ini agak sedikit ada thiqal di situ, ada berat di lisan. Dan orang Arab itu suka yang mudah-mudah saja. Dan bahasa Arab itu di antara karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain, bahasa Arab itu simple, sederhana, ringkas. Manakala bisa diringkas, maka itu yang dipakai. Manakala bisa disederhanakan, maka itu yang dipakai. Seperti ini. Kalau sudah berat di lisan orang Arab, maka udah biasanya kita hapus saja. Ya-nya kita hapus sehingga lebih simple, akan lebih mudah kita bilang ghalin. Wadih ya ikhwan? Wadih. Nah. Tapi ketika muannatsnya disebutkan, ya-nya kembali. Ya-nya kembali. Lihat di sini, contoh kedua. Hadihis sa'atu ghaliyatun. Lihat ya ikhwan? Hadihis sa'atu ghaliyatun. Ah, kembali ya-nya di sini. Karena ada ta marbutah setelahnya dan tidak mudah untuk tidak sulit untuk mengucapkan ghaliyatun, ghaliyah. Ketika mudzakkar ya-nya dihapus, ketika muannats bagaimana ikhwan? Ya-nya tidak kita hapus. Begitu juga ketika ada alif lam, al-ghali. Ketika ada alif lam, ya-nya muncul lagi di situ, hanya saja kita matikan al-ghali. Wadih ikhwan? Wadih. Itu saja, kita pilih ghalin atau ghaliyatun. Ghalin untuk mudzakkar, ghaliyatun untuk muannats. Wadih? Wadih. Nah, adunnu wadih insyaallah. Wadih. طيب. نفتح المجال مباشرة أو نؤتي للمستمعين. للمستمعين فقط. نعم, تفضل. تفضل يا أخي. طيب, kita berikan kesempatan untuk latihan yang ke 12-11 ini untuk para pemirsa dan pendengar di 0218236543. Silahkan. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, Anda bisa menjawab dari pertanyaan yang terdapat di latihan ke-12 bagi Anda yang memiliki bukunya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umu di mana? Ibu Mutmainah. Ah, Ibu Mutmainah. Ahlan. Baik, silakan Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah dari mana? Ibu Mutmainah? Dari Karet Belakang. Daerah Karet. Oh, Karet. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Selatan. Allah. Oh, Jakarta Selatan. Baik. Sama namanya. Ibu Mutmainah, ada bukunya? Ada. Silakan, Umu. Langsung lah nomor 1. Latihan 11. Iya. Al-Rakam Wahid. Al-Wahid, nah, al-awwal. Al-Kitabul Arabiyatul Goliatin. Sekali lagi, Umu. Mohon diulang dari awal. Al-Kitabul Arabiyatul Goliatin. Terus? Fi Balagani. Fi? Fi baladina. Fi baladina. Ada beberapa catatan di situ, Ibu Mutmainah. Iya. Pertama, iya, bukan Alkitab, tapi oh, Al-Kutub. Oh, Al-Kutub. Itu jamaknya, Ibu Mutmainah. Betul. Jadi, Al-Kutubu Ar-Rubyatu. Disambung, Ibu Mutmainah. Al-Kutubul. Al-Kutubul Ar-Rubyatu. Ya. Goliatin. Kenapa Goliatin? Kenapa kasratain? Mu'anas. Mu'anas dan mudzakarnya tidak berpengaruh ke harokat huruf terakhir, Bu Mutmainah. Jadi, tetap waliyatun. Waliyatun fi baladina. Naam, fi baladina. Nah, di sini ya, tadi baladi. Kenapa jadi baladi, Umu? Bukan balada. Karena ada huruf jarfi. Naam, sahih, ada harfu jarfi. Iya. Begitu pula Goliatin. Kenapa bukan Goliatin, Umu, tapi Goliatun? Karena tidak ada harfu jar sebelumnya. Tidak ada. Nah, malah sekadalik ya, Bu Mutmainah. Bukankah begitu, Ibu Mutmainah? Iya. Nah, jadi Goliatun. Goliatun. Kalau Ibu baca Goliatin, tidak tepat. Karena iya, tidak ada harfu jar sebelumnya. Oh iya. Alkitab, Al-Kutubu Arabiyatun. Al-Arabiyatu. Al-Kutubul Arabiyatu Goliatun. Naam, Goliatun. Teruskan. Di baladina. Di baladina. Silakan terjemahkan, Bu Mutmainah. Kitab-kitab bahasa Arab. Naam. Mahal. Mahal. Di baladina. Di baladina, di negeri kami. Di negeri kami. Naam, naam. Syukran, Bu Mutmainah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Mutmainah di Jakarta Selatan ya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan untuk pemirsa yang berikutnya atau pendengar radio Roja di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0831777654. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dan Umu Said di Bogor. Umu Said ya. Baik. Silakan. Nah, kepada haluk ya Umu Said. Bi khair alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fik ya Umu Said. Ustaz. Naam. Naam ya Umu Said. Ats-tsani. Ats-tsani. Naam. Hadza kitabu rakhisun. Wa dzaaka ghalin. Wa dzaaka ghalin. Ibu Umu Said, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Ya, jazakallah khair. Diulangi kembali, Umu. Asani hadza kitabu rakhisun wa dzaaka ghalin. Naam, wa dzaaka ghalin. Lebih jelas sekarang. Naam. Buku ini murah dan yang itu mahal. Sahih, sahih. Mumtaz. Asalis. Naam. Hadza mu'jamu bi mi'ati riyalin. Naam. Huwa ghalin. Huwa ghalin. Naam. Kenapa bukan ghaliyatun, Umu? Mudzakkar ya. Naam, karena huwa mudzakkar, berarti huwa ghalin. Naam. Tarjimi. Mu'jamu ini apa ya, Ustaz? Al-mu'jam kamus. Kamus ini? Kamus ini 100 riyal. Seharga 100 riyal. Naam. Dia murah. Dia? Jadi Umu jawab rakhis atau ghalin? Dia mahal. Dia mahal, taib. Satu lagi Umu, Ar-Rabi'. Ar-Rabi', hadhihi al-hafibatu. Hiya ghaliyatun. Hiya ghaliyatun. Maratan tsaniya, sekali lagi Umu Said. Hadhihi al-hafibatu. Hiya ghaliyatun. Hadil haqibatu hiya ghaliyatun. Ada dua kata sebagai jawabannya, Umu. Begitu? Apa bisa langsung ghaliyatun saja tanpa huwa? Apa maksud? Naam. Hadil haqibatu ghaliyatun. Naam. Hadil haqibatu ghaliyatun. Langsung saja. Tarjimi. Tas ini mahal. Naam, tas ini mahal. Taib, syukran ya Umma Said. Wa iya. Indaki soal? Yakfi. Syukran. Jazakallah khairan. Jazakallah khair Sa'id dari Bogor, dan tiga jawaban dijawab dengan sempurna. Barakallahu fik. Na'id at-tamrin al-awwal. Ahsanta. Naftah al-majal mardhah. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang lain untuk mengulang kembali jawaban-jawaban yang tadi kita simak bersama. Ya, silakan. 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Uqbah. Ummu Uqbah di mana, Ummu? Di Payung. Tayyib ahlan. Ummu Uqbah, tolong dikeraskan sedikit lagi suaranya. Nomor berapa, ya, Ustaz? Kembali ke awal. Al-awwal. Al-awwalu. Tayyib. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Naam, ahsan. Sahih. Tarjimi. Kitab-kitab bahasa Arab mahal di negeri kami mahal. Taib. Naam. Mahal di negeri kami. Taib. Teruskan. Atsani. Atsani. Hadza kitabu rakhisu wa za. Rakhisu wala rakhisun? Rakhisun. Taib. Wa za ka ghalin. Wa za ka ghalin. Maratan tsaniyah. Hadza kitabu rakhisun wa za ka ghalin. Naam, mumtaz. Buku ini murah, itu mahal. Ah, santi. Habiskan, Ummu, semuanya. Al-thalith wal-rabi aydan. Al-ma'jabu bimi'ati riyalin huwa ghalib. Maratan thaniya. Ma'id, maratan thaniya. Hazal ma'jamu. Lima ada ma'jamu? Hazal ma'jamu. Taib. Bimi'ati riyalin huwa ghalib. Ah, santi. Al-jawab mumtaz. Tarjimi. Kamus ini 100 riyal. Harganya dia, atau seharga 100? Harga 100 riyal. Nah. Mahal. Dia mahal. Baik. Satu lagi, Ummu. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Hadzil hakibatu ghaliyatun. Mumtaz. Jawab mumtaz. Mahal. Hah? Maratan tsaniya terjemah? Tas ini mahal. Ahsanti. Syukran, syukran, jazakallah khairan ya Ummu, barakallah fik. Waalaikumsalam. Baik, barakallah fik, jazakallah khairan Ummu Uqbah ya di Cipayung. Baik. Ana akhud at-tamrin ath-thani asyar. Kita lanjutkan ke latihan 12 ya, ikhwan. Nah, ana khawatir nanti ikhwan studio lama menunggu karena mereka belum baca beberapa. Nah, sebagian sudah ngantuk sepertinya. Barakallah fikum ya, ikhwan. Baik, at-tamrin ath-thani asyar. Latihan ke-12 ini terkait dengan angka mi'ah wa alf. Mi'atun dan alfun. Mana mi'ah? Mi'atun? 100. Atau yang kedua alfun. Mana alfun? 1000. Nah. Kita batasi 100 dan 1000 saja dulu. Artinya jangan ditanyakan kelipatan-kelipatan 1200, 1100, nanti saja. Sementara, sekali lagi bagaimana tadi Anda bilang, sementara ini telan bulat-bulat yang ini saja dulu sementara. Wadah ya, Ikhwan? Wadah. Nah, pertanyaan 122 bagaimana Ustaz bahasanya nanti saja. Insya Allah nanti setahap demi setahap antum akan tahu insya Allah. Nasbir qalilan insya Allah. Yaqul huna, di sini perintahnya adalah ikra'il mithalain, sama dengan sebelumnya ikra'il mithalain. Mana ikra'il mithalain? Bacalah dua contoh. Thumma qra' al-jumal al-atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dhalika uktubha. Ba'da dhalika, mana ba'da dhalik? Setelah itu uktubha ma'a kitabatil a'dadi. Tulislah. Uktubha, tulislah dia. Dia di sini kembali ke kalimat-kalimat berikut. Ma'a dengan kitabatil a'dadi, dengan penulisan, dengan menuliskan angka-angka al-waridah yang tersebutkan fiha, di dalam kalimat-kalimat tersebut, bil hurufi, dengan huruf. Angka antum buat bagaimana tulisannya, bagaimana bacaannya. Nah. Wadih. Seperti contoh di sini ada angka 1 titik-titik, titik 2. Satu wahid sifar sifar, kama yaqulun. Wahid sifar sifar. Mana sifar sifar? 0002 kali. Ini mi'ah. Lihat, antum lihat tulisannya mi'atu rajulin. Lihat tulisannya setelah mim alif. Setelah mim alif. Walaupun harokat mim kasrah, tapi lihat pasangannya setelahnya alif mi'ah. Baru setelah itu hamzah di atas ya, baru ta marbutah. Dan bisa juga ditulis bersambung mim langsung bersambung ke hamzah yang ada di atas ya mi'ah. Mungkin naktub. Naktub? Baik. Kita tulis. Kita kuna wadihan. Naam. Nakhla hada awalan? Baik. Dan pemirsa serta pendengar yang baru bergabung, Anda bisa melihat di halaman 10 di jilid yang kedua terkait dengan latihan yang ke-12 ya, penulisan angka 100 dan 1000. Baik. Angka 100 bisa ditulis seperti ini. Seperti yang antum lihat di buku, mi'ah setelah mim ada alif. Bisa juga antum tulis dengan seperti ini. Mimnya langsung kita tempelkan ke hamzah yang ada di atas ya. Seperti ini, mi'ah. Bisa seperti ini? Bisa seperti ini. Wa kilahuma jaizan. Keduanya boleh. Antum bisa tulis seperti ini. Bisa juga tulis seperti ini, tidak masalah. Sahih. Al-kitabatu sahih. Baik. Kemudian antum perhatikan ikhwan fiddin azakumullah, antum perhatikan kata setelah mi'ah. Antum masih ingat kaidah al-adad wal ma'dud yang dulu pernah kita bahas di jilid ke-1? Naam. Naam. Al-adad wal ma'dud. Mana al-adad dan mana al-ma'dud di sini? Al-adad mi'atu. Naam. Al-adad. Al-adad angkanya, bilangannya. Naam. Angka mana? Yang mana angkanya itu? Mi'ah. Mi'ah. Al-ma'dud. Ma'dud. Rajulin di sini atau imra'atin di sini. Naam. Isim yang terletak setelah al-adad disebut al-ma'dud. Ini sudah kita bahas dulu di jilid 1. Antum lihat kondisi al-ma'dudnya di sini. Kondisi apa, ikhwan? Kondisi al-ma'dud. Bagaimana kondisi al-ma'dudnya di sini? Kasrah. Semuanya majrur. Mi'atu rajulin. Yang kedua, mi'atum ra'atin. Mi'atu asalnya mi'atu imra'atin. Tapi karena alifnya di sini hamzatul wasl, hamzah wasl. Sekali lagi kalau hamzatul wasl itu alif yang tidak ada hamzah di atas atau di bawahnya, tidak ada hamzah di atas atau di bawahnya, maka ini disebut hamzatul wasl. Ini dibaca di awal, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ketika kata imra'ah ada di depan, imra'atun, imra'atun, kita baca alifnya, hamzahnya kita baca imra'atun. Tapi ketika seperti ini, ketika ada kata sebelumnya, lihat, dengarkan bagaimana bacaannya, mi'atum. Tunya langsung kemana? Mim. Mim. Alifnya seakan-akan tidak ada. Mi'atum ra'atin. Wadih ya ikhwan? Wadih. Ini hukum yang terkait dengan hamzatul wasli. Hamzah wasal. Dibaca di awal. Tidak dibaca ketika di tengah. Wadih? Jelas ya ikhwan? Wadih. Antum lihat di sini semuanya majrur. Lalu kata mi'ah, mi'ahnya, antum lihat mi'ahnya. Tidak munawwan, tidak bertanwin. Ini apa ini? Kalau seperti ini, al-mudaf wal-mudafu ilaih. Ada sekedar lagi ya kan? Hukum al-adad wal-ma'adud di sini seperti al-mudaf wal-mudaf ilaih. Sehingga kesimpulannya, satu, angka 100 dan antum lihat nanti juga angka 1000, ma'adudnya harus mufrad majrur. Yang sudah kita pelajari dulu 3 sampai 10. Nah. 3 sampai 10 bagaimana ikhwan? 3 sampai 10 bagaimana kondisi ma'dudnya? Jamak majrur. Jamak majrur. Thalathatu kutubin. Lihat. Thalathatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sampai 10 begitu. Asyaratu kutubin. Ma'dudnya jamak majrur. Rasa kedalik? Munabbih Reda fil wara annana sanastarih ba'da hadha tamrin. Yani na'khudh raha 15 daqaiq ba'da hadha. Aina wasalna aniban? Kita simpulkan dari kondisi mi'ah dan seribu yang ada di sini, di dua-dua contoh ini, kita simpulkan yang pertama, angka 100 dan 1000 itu ma'dudnya mufrad majrur. Ya, dan ini, nah, dan ini menarik kita untuk mengingatkan ma'dud sebelumnya. Ma'dud angka 3 sampai 10 bagaimana? Jamak majrur. Dijamak dan dikasrah, sudah. Jamak dan dikasrah. Kemudian angka 11 sampai 99 bagaimana mufrat bentuk ma'dudnya? Mufrad mansub. Kebalikan daripada 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 jamak majrur. Kalau 11 sampai 99 mufrad mansub. Naktub ala sabur hatta yakun wadihan. Ahsan. Unzuru ila sabura ya ikhwan. Unzuru ila sabura. Al-kamera ya Ahreda. Tiga sampai sepuluh. Bagaimana ikhwan ma'dudnya? Jamak majrur. Jamak majrur. Kondisinya jamak plus majrur. Plus kedalik. Bala. Ini yang pertama. Yang kedua, 11 sampai 99. Bagaimana ma'dudnya? Mufrad mansub. Kebalikan daripada ini. Jamak berarti di sini mufrad. Mufrad. Majrur kebalikannya apa? Kalau majrur kan di kasrah. Kebalikan di fathah. Di fathah. Jadi apa? Man? Mansub. Mansub. Mufrad mansub. Paham? As-sabura saghira, ya la nastati an naktub al-amthila huna. Dan untuk pendengar saudara pemirsa, Anda bisa melihat di pelajaran ke-19. Nah, judul yang pertama. Nah, al-mujadalah al-awwal. Nah, pelajaran ke-19. Nah. Kemudian kita mereview apa yang sudah kita pelajari. Sahih. Sahih Abazuri. Ini latihan ini yang sudah dulu kita kerjakan di jilid 1. Kemudian sekarang yang kita temukan 100 dan 1000. Ada sekedarik? Mi'ah wa alf. Bagaimana? Bagaimana bentuk ma'dudnya? Mufrad majrur. Mufradnya kita ambil dari sini. Nah. Majrurnya kita ambil dari sini. Mufrad majrur. Wadih? Wadih. Dan kami ingatkan kembali bagi para pendengar dan pemirsa, Anda bisa lihat kembali untuk bilangan 3 sampai dengan 10 di pelajaran ke-19 ya, di bab ke-19 jilid yang pertama. Dan ini untuk meroja dan mengingatkan pembahasan yang terlebih dahulu kita sudah pelajari. Baik. Lo samah tak Rida? Ya, kami sampaikan kembali, silakan bagi para pendengar untuk bisa melihat kembali di pelajaran ke-19 kami ingatkan ya, jilid yang pertama untuk bilangan a'dad dan ma'dud secara khusus antara bilangan 1, 2 kemudian 3 sampai dengan 10 Anda bisa melihat kembali, dan di pelajaran berikutnya bilangan 11 sampai dengan 99. Untuk jilid kedua secara khusus kita bahas bilangan 100 dan 1000. Demikian. Fadhil Ustaz. Nah, pembagian yang bagus sekali ya Ihsan. Ini review dari apa yang sudah kita baca di jilid pertama. Di jilid kedua ini angka 100 dan angka 1000. Sekali lagi, sementara 100 dan 1000. Untuk yang lainnya kita tahan dulu, mohon bersabar. Kita akan bahas pada babnya insyaallah. Dan nanti di jilid kedua ini nanti akan ada pembahasan lengkap. Nanti ada insyaallah. La takhaf. Tidak usah khawatir. Di sini mi'ah sudah kita baca. Sekarang angka 1000. Alfu rajulin. Alfu rajulin atau alfum ra'atin. Alfum ra'atin. Antum lihat di sini ma'dudnya ada yang mudzakkar, ada yang mu'annath. Alaysa kadzalik? Bala. Ma'dudnya ada yang mudzakkar, ada yang mu'annath. apapun kondisi ma'dudnya, al-adatnya tetap seperti itu, tidak terpengaruhi. Wadih? Wadih. Al-ma'dudnya berubah jenisnya jadi mudzakkar atau jadi mu'annath, tidak mempengaruhi jenis al-adat. Al-adat itu tetap begitu, mi'ah alf. Wadih ya kawan? Wadih. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin, tidak berubah. Alfu mudarrisin atau alfu mudarrisatin, tidak berubah. Wadah ya kawan? Antum kasih contoh apa saja, begitu tetap bentuknya. Al-adatnya tidak berubah jenisnya. Nah, tunggu, kita baca sama-sama misalnya. Hayya ya kawan. Hayya, istami'u thumma kalli. Hayya ya kawan. Mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Mi'atu mra'atin. Alfu rajulin. Alfu mra'atin. Nah, berikutnya soal-soal nomor 1 sama nomor 5. Tidak mengapa kita berikan ke ikhwan studio dulu, 1-2 nomor, kemudian kita berikan ke para pendengar dan para pemirsa Roja TV. Kemudian ba'da dzalik, setelah itu kita istirahat 5 sampai 10 menit. Wa'ada ya ikhwan? Baik. Hayya. Man yaqra rakam wahid al-awwal? Man al-awwal? Anta? Na'am, alladhi yumsik al-mikrofon huwa alladhi fadha anta ya akhi. Al-awwal. Al-awwal. Hadha al-tilfazu bi alfi riyalin. Na'am, hadha al-tilfazu bi alfi riyalin. Tarjim awalan. Televisi ini seharga 1000 riyal. Naam, naam, sahih. Qabla dhalika, limata taqra bi alfi? Mengapa antum baca bi alfi? Alfinya di situ mengapa majrur? Karena ada huruf jar sebelum. Naam, ada huruf jar yaitu ba. Ada sekali dhalik, itu bi alfi. Naam, tidak boleh bi alfu. Tidak boleh tetap alfu. Alfunya harus berubah karena ada huruf jar sebelumnya. Syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Athani, tafadhal ya akhi. Indi alfan. Emsek al mikrofon. Indi alfa dularin. Indi alfa dularin. Di mana ada alfa? Alfu wala alfa? Alfu. Alfa. Alfu. Mubtada. Indi alfu. Indi alfa dularin. Dularin. Naam. Ma mana indi alfu dularin? Saya punya 1000 dolar. Masya Allah. Saya punya 1000 dolar. Antum lihat alfu. Mengapa bukan alfi di sini? Mengapa tidak majrur? Tidak ada harful jar. Mengapa alfu di sini? Karena dia sebagai mubtada muakhar, mubtada yang dibelakangkan. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Naftah al-majal ya Bazuri, tafadhal. Kita berikan kembali 3 nomor yang tersisa di latihan ke-12 ini untuk pemirsa dan pendengar di Roja. Di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, Abu Muhammad dari Tangerang. Baik. Masyaallah. Kaifa haluk ya Abu Muhammad? Alhamdulillah ana bi khairin, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ana bi khairin. Jazakallah khairan. Iyyakum. Tafadhal ya Abu Muhammad. Iqra rakam ats-tsalits. Rakam ats-tsalits. Nah, wa ar-rabi wal khamis. La bas. Thalathatu as'ilah. Fi hadza kitabi. Naam. Mi'atu safhatin. Naam. Masyaallah. Maratan thaniyah, sekali lagi. Fi hazal kitabi mi'atu sofhatin. Mumtaz ya. Tarjim. Kitab ini. Fi hazal kitab, fi. Oh, di dalam kitab ini nah. Ada 100 halaman. Mumtaz. Di dalam kitab ini ada 100 halaman. Ahsanta ya Aba Muhammad. Wasil. Ar-Rabi. Bikam hazihil haqibati. Bikam hazihil haqibatu? Naam. Hiya bimi'ati riyalin. Hiya bimi'ati riyalin. Naam. Maratan thaniyah. Ikra' maratan thaniyah. Bikam hazihil haqibatu? Naam. Hiya bimi'ati riyalin. Naam. Sahih. Tarjim. Berapa harga tas ini? Ia harganya 100 real. Naam. Harganya 100 real. Mumtaz. Barakallahu fik. Terakhir. Al-Khamis. Fi hadhil kulliyati lam musyaddadah. Fi hadhil kulliyati al-ya aydan musyaddadah. في هذه الكلية ممتاز 100 طالب من باكستان نعم و100 طالب من اندونيسيا احسنت يا اخي الجواب ممتاز والله جميل di fakult di dalam fakultas ini ada 100 siswa laki-laki dari Pakistan ahsant dan 100 siswa laki-laki dari Indonesia ahsant ya akhi barakallahu fika ya abu muhammad barakallahu wa jazakallahu khairan syukran sat assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karir sat nah nu'ti muttasil Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV di 0218236543. Silahkan dalam pembahasan atau latihan ke-12 ini, ya kami berikan kesempatan kembali. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Akmal dari Padang, Pak. Masya Allah. Taib. Pak Akmal. Akmal. Ya. Pak Akmal, ada bukunya Pak Akmal? Enggak. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Pak Akmal ya. Bisa mencoba untuk mencoba menjawab? Insya Allah, Ustaz. Baik. Kita Bapak melihat dari televisi? Iya. Baik. Kami tampilkan di layar, Pak, bukunya sekarang, Pak. Iya, iya. Terlihat, Pak Akmal? Wadih. Wadih. Masya Allah. Mumtaz. Iya. Pak Akmal, rakam al-awwal wa al-thani. Al-awwal wa al-thani. Nomor berapa, Pak Akmal? Bagiannya nomor 1 dan nomor? 2. Silakan Pak Akmal, tafadhal. Hazal tilfazu. Naam. Alfi riyalin. Sekali lagi, Pak Akmal. Hazal tilfazu di alfi riyalin. Mumtaz, Masya Allah. Tarjim, ya Pak Akmal. Televisi ini harganya 1000 rial. Mumtaz, mumtaz Pak Akmal. Jazakallah khairan. Teruskan. Al-thani. Indi alfudu dolarin. Naam, sahih. Maratan thaniyah sekali lagi Pak Akmal. Indi alfudu dolarin. Mumtaz, mumtaz. Tarjim. Saya mempunyai 1000 dolar. Masya Allah. Barakallah fiqh Pak Akmal. Jazakallah khair. Pak Akmal, anta mudarrisul lughah? Mudarrisul lughatil arabiyah? Anta mudarris? Qalil faqalilin ya sahib. Nah, lah. Jazakallah khair Pak Akmal. Barakallah fiqh. Syukuran Pak Akmal. Jazakallah khair. Jazakallah. Iya, jazakallah khair Pak Akmal di Padang. Barakallah fiqh. Nah. Bakir Wahid. Nah. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan di belakang Pak Akmal. Ya, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin berupaya dan berusaha untuk menghubungi kami. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Fadal, halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Agus di Sorong. Pak Agus di Sorong? Sorong Papua. Papua Pak ya? Iya Pak. Iya. Taip, agak keras suaranya Pak. Silakan. Tuh. Pak Agus, dengarkan dari telepon saja. Iya, jangan dengarkan dari televisinya. Ada jeda. Iya, baik Pak Agus. Ada bukunya Pak Agus? Iya, makasih Pak. Tidak ada Pak Ustaz. Kita tampilkan Pak Agus ya. Di layar monitor Bapak. Baik, ya, bagaimana sekarang? Sudah ya, terlihat? Ya. Baik, baik. Ya. Silakan Pak Agus, Al-Tharith, Al-Rabi, dan Al-Khamis. Tiga soal, tidak masalah Pak Agus, tiga soal? Naam. Tafadhal, tafadhal ya. Naam. Fi hazal kitabi, mi'atu sofhatun. Mi'atu? Mi'atun sofhatun. Sekali lagi Pak Agus dari awal, coba kita cek fi lagi bacaannya. Fi hadhil kitabi mi'atun sofhatun. Fi hadhihi atau fi hadha? Fi hadhal kitabi. Naam. Mi'atun sofhatun. Dengan tanwin Pak Agus, mi'atun begitu? Ya. La. Mi'atun. Mi'atu. Mi'atu. Mi'atu. Jangan jangan mi'atu, bukan mi'atu, bukan. Ini mi'atu hamzah. Mi'atu. Naam, teruskan. Mi'atu. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Naam. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Tarjim. Safhatin. Di dalam kitab ini terdapat 100 halaman. Mumtaz, mumtaz, bagus. Teruskan. Ar-rabi'. Bikam hadzil. Teruskan. Bikam hadhil haqibatu. Haqibatu. Naam. Tibi mi'ah. Hiya bimi'ati. Hiya bimi'ati riyal. Naam. Hiya bimi'ati riyalin. Hiya bi'ati riyal. Ada binya, jangan terlupakan. Hiya. Hiya bimi'ati riyal. Mumtaz. Riyalin wala riyalun wala riyalan. Riyalin. Taib. Terjemahkan, Pak Agus. Berapa harga tas ini? Nah. Itu harganya 100 riyal. Taib, jazakallah khair, Pak Agus. Pak Agus, mengikuti dari awal, Pak? Atau baru saja buka televisinya? Baru saja buka. Oh, iya. Iya, Pak Agus tadi kehilangan beberapa penjelasan. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Agus, jazakallah khairan atas partisipasi malam ini. Jazakallah khairan. Baik. Jazakallah khair Pak Agus di Sarang, barakallahu fik. Sisa satu nomor saja, mungkin kita berikan. Nanti ya ikhwah di studio. Anta ya Mika, anta kaannaka nu'as ya akhi. Tafadhal ya akhi, anta ta'ban. Iqra al-khamis. Tsumma nastarih insyaallah. Al-khamis. Naam. Fi hadhihi al-kulliyati mi'atu talibin. Naam. Min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Mumtaz. Tarjim. Di hadhihi al-kulliyah, fakultas ini. Di fakultas ini ada 100 mahasiswa dari Pakistan, Pakistan. Naam. Dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Syukran ya ahmiko. Jazakallah khair. Hada khitamul misk. Mumtaz. Wa mudana nastari ba'da na'khud raha. Kita istirahat sebentar. Tafadhal ya, Bos. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Demikian. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, kembali bersama Anda di kesempatan malam ini dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah jilid kedua. Kita akan lanjutkan dan kepada Ustaz Fadli tafadhal nasykura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, tiba saatnya kita masuk ke bagian terakhir dari ad-darsul awal, latihan ke-13 at-tamrin ats-tsalits asyar. Namun ana melihat sepertinya akan lebih bagus kita akhirkan jawaban untuk latihan ke-13 ini untuk pekan depan. Katakan ini sebagai PR ya akhwat. Ada bimathabat wajib manzili buat antum semua sebagai PR insyaallah. Karena di sini perintahnya adalah antum membuat kalimat. Antum membuat kalimat. Dan bagian yang seperti ini biasanya untuk pemula agak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kalimat yang tepat. Maka afdolnya kita akhirkan latihan ke-13 ini untuk pekan depan, anggap saja sebagai PR insyaallah. Ketika nanti kita masuk ke latihan, ketika kita masuk ke pelajaran kedua, sebelum itu kita akan meminta ikhwan di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah dan dimanapun antum berada untuk menyetor PR soal-soal ini. Wa'alaikum ya ikhwan, fahimtum? Baik. Nadkhulu mubasharatan ila al-kalimatil jadidah. Sekarang kita masuk langsung ke al-kalimatul jadidatu. Mana al-kalimatul jadidah ya ikhwan? Kata-kata baru. Ada banyak kata-kata di sini. Ada tiga kelompok kata. Di sini ana minta Ahmiko antum baca yang pertama dari atas ke bawah, tidak mengapa. Antum juga begitu akhi, dari atas ke bawah. Walaupun urutannya sebenarnya begini, tapi tidak mengapa. Kemudian antum ya Haryandi, antum yang ketiga. Wadah ya akhi. Baik, ibda, fadal ya antum Ahmiko. Zakiyun. Naam. Jam'uhu. Jam'uhu azkiya'u. Naam, ma mana zakiyun? Cerdas. Taib. Mi'atun. Naam. Mutazawwij. Ma mana mi'atun? Mi'atun seratus. Naam, mi'atun seperti yang kita jelaskan tadi, bisa seperti ini tulisannya, bisa langsung mimnya ke hamzah. Naam. Mutazawwijun. Taib. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Mu'jamun. Jam'uhu ma'ajimu. Naam. Mu'jam yakni kamus. Naam. Najihun. Jam'uhu najihuna. Naam. Najihun bimakna yakni sukses, berhasil. Sukses, lulus, berhasil. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Wasil ya akhi. Ghabiyun. Jam'u aghbiya'u. Naam, ghabiyun aghbiya'u. Ma mana ghabiyun? Bimakna ahmak. Naam. Ahmak, ahmak. Naam, ma nakul bil Indonesia? Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kebalikan dari zaki. Kalau zaki tadi cerdas, ghabi tidak cerdas. Nah. Katakan bahasa lembutnya tidak cerdas. Nah. Atau tidak sadar kan antum disebut bodoh, dungu atau lain sebagainya. Ghabiyun. Jamaknya aghbiya'u. Naam. Alfun, seribu. Naam. Azabun, jamu azabun. Naam. Bujangan. Naam, lajang atau bujang. Taib. Dolarun, dolaru. Jamu dolaratun. Naam, du. Nortasannya, jamu'uhu? Dolaratun. Taib. Dolar. Taib. Gualin, mahal. Syukuran ya akhi, jazakallah khair. Al-akhir, al-majmu'ah al-akhirah. Tafadhal ya arindi. Khuluqun, jam'uhu akhlaqun. Naam. Bimakna akhlaq. Taib. Rubiyatun, jam'uhu rubiyatun. Taib. Rupiah. La, huna al-maksud isa rubiyah. Antum melihat di dialog itu, rupi dia yang dimaksud. Tapi rupiah pun pakai ini. Rupiah maupun rupi menggunakan kata yang sama, rubiyah. Labas, teruskan. Yahudiyun, jam'uhu yahudun. Yahudi. Naam. Yahudiyun, orang Yahudi. Yahudi. Taib. Safhatun, jam'uhu safahatun. Naam. Halaman. Halaman. Kumun, jam'uhu akmamun. Lengan. Lengan. Kumun, lengan. Syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Wabarakallahu fiik. Entas. Naam, intahayna min ad-darsul awal. Selesai sudah ad-darsul awal. Nah, tinggal latihan ke-13 yang belum kita baca, insyaallah akan kita akhirkan pada pekan depan. Dan waktu yang tersisa, Taib, kita baca beberapa pertanyaan. Tafadhal ya, Abah Zuhri. Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dan beberapa penanya bertanya terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Di antaranya dari Riri Ummu Aisyah di Bekasi Utara. Assalamualaikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, pada tamrin 11 nomor 1 kenapa menggunakan ghaliyatun, yaitu dalam bentuk mu'annas? Bukankah ghalin kembali kembali kepada kutub, sedangkan kutub isim mudzakkar? Naam. Jazakallah khair. Baik, al-kutub disifati dengan kata ghaliyatun di sini. Buku-buku bahasa Arab itu mahal, ghaliyatun. Kenapa kita pilih ghaliyatun bukan ghalin? Bukankah al-kutub itu mudzakkar? Ya. Cara zahir terlihat al-kutub itu seakan-akan mudzakkar secara zahir, karena tidak ada tanda muannats, yaitu ta marbutah. Tapi ketahuilah bahwa al-kutub itu muannats. Ini sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Dulu pernah kita bahas kaidah bahwa ada kaidah penting yang sudah kita bahas di jilid satu, bahwa setiap isim ghairu aqil, kata benda yang tidak berakal, kata benda yang tidak berakal itu hewan, benda-benda mati, sifat, jika dibuat jamaknya, jika dibuat menjadi jamak, maka jamaknya itu jamak dari isim ghairul aqil, dihukumi muannats. Dihukumi muannats. Seperti ini, al-kutub jamak daripada apa? Kitab. Kitabun. Kitabun ghairu aqil, tidak berakal. Tidak berakal. Benda mati. Maka jamaknya, jamak daripada kitab, kutub itu dihukumi sebagai muannats. Bahkan kalau kita mau beri sifat untuknya, kita sifati dengan sifat mufrad muannats. Misalnya kita pengen bilang buku-buku itu baru, bagaimana? Al-kutubu jadidatun. Lihat, al-kutubu jadidatun. Al-kutub jamak. Tapi karena dia jamak, isim ghairu aqil, jamak dari kata benda yang tidak berakal. Apa saja yang tidak berakal itu, Hon? Dalam bahasa Arab itu yang tidak berakal apa saja? Binatang. Terus apa lagi? Tumbuhan, benda mati. Jamaknya, ketika kita berikan sifat untuknya, sifatnya menjadi mufrad muannats. Maka di sini bagaimana, Ikhwan? Al-kutubu ghaliyatun. Sahih atau khata? Sahih. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian Akhti Riri Mu Aisyah dan yang lainnya, barakallahu fik, mudah-mudahan bisa difahami. Dan silakan dilihat kembali jilid yang pertama, ya, ada pembahasan khusus terkait dengan permasalahan ini. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah makna dari kata berikut dalam bahasa Arab, yaitu teras dan pagar rumah? Teras dan pagar. Kalau pagar, surun. Pagar, surun. Sin, waw, ra, surun. Surun. Pagar. Adapun apa tadi? Teras. Mungkin maksud sini halaman mungkin maksudnya, halaman mungkin. Kita katakan sahatun, sahah. Sahatun. Sin, alif, sahanya panjang, sin, alif, ha, kemudian ta marbutah. Sahatun. Halaman. Nah. Nah. Fina'un aidan bermakna halaman. Sahih. Fina'un atau sahatun. Sahih. Ahsan tayahi, syukran. Nah, siyahah. As-siyahah artinya pariwisata. Pariwisata lain. Ini sahah. Nah, siyahah, pariwisata. Turisme. Nah. Baik. Demikian bagi Anda yang bertanya dan semoga bisa dihafalkan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Devi Al-Madani bin Al-Kerinci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan ulang secara ringkas pelajaran malam ini, Ustaz. Pelajaran malam ini. Ini sepertinya pertanyaan terakhir. Nah, ini bakalan menyita waktu yang banyak. Tapi bismillah, kita katakan bahwa sebagai kesimpulan daripada pelajaran pada malam ini, banyak hal yang penting diperhatikan. Kesimpulan yang pertama terkait dengan inna dan la'alla. Inna dan la'alla. Dan ini sudah kita jelaskan dulu bahwa inna dan saudari-saudarinya, di antaranya la'alla, memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khobar sehingga menjadi khobarnya. Antum lihat istilah-istilah ini di latihan ke-6, no, halaman 8, safha tamaniya. Di sini ada contoh, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Ini jumlah ismiyah. As-sayyaratu mubtada, al-khobar jamilatun. Kemudian ketika masuk inna, untuk perhatikan di sini perubahannya, inna sayyarata jamilatun. Bagaimana, ikhwan? Apa yang berubah di sini? Mubtada menjadi mansub. Sekarang namanya bukan mubtada, tapi namanya ismu inna. Isimnya inna. Kemudian khobar tetap marfu, tapi sekarang bukan lagi khobar milik mubtada, tapi khobar milik inna. Kemudian juga la'alla. Dan la'alla barusan kita bahas di awal pelajaran hari ini, latihan 10. Sama seperti penjelasan inna. Kemudian juga yang sudah kita pelajari tentang dhu. Kata apa, Ikhwan? Kata dhu. Zu di sini seperti di latihan ke-8 selalu datang sebagai mudhaf. Selalu datang sebagai mudhaf. Maka kalau ada mudhaf perlu mudhafun ilaihi, dan zu maknanya adalah sahibu. Mana sahibu? Nam pemilik atau yang mempunyai. Dan zu ini untuk mufrad mudzakkar, tunggal laki-laki. Kalau mufrad muannats, tunggal perempuan, kita menggunakan dhatu. Jamak mudzakkar kita gunakan dhawu. Jamak muannas kita gunakan dhawatu. Ini sudah kita jelaskan di latihan ke-9. Kemudian di latihan ke-12, saya hanya menyebutkan kira-kira yang menjadi fokus penting di sini, angka 100 dan angka 1000, mi'atun dan alfun. Kata mi'atun dan alfun ini ketika kita letakkan setelahnya ma'dudnya, maka bentuk ma'dudnya adalah mufrad majrur dan tidak terpengaruhi jenisnya dengan jenis ma'dud. Jenis daripada mi'ah dan alfun tidak berubah, walaupun jenis ma'dudnya berubah menjadi mudzakkar atau menjadi mu'annath, tetap mi'ah, tetap mi'ah, alfun tetap alfun. Wadah ya ikhwan. Dan sekali lagi mohon tidak ditanyakan tentang kelipatan-kelipatan ya, 120, 121, 138, bagaimana, nanti saja insyaallah akan datang babnya dan akan kita jelaskan lebih rinci insyaallah. Dan yang terakhir yang kita ingatkan bahwa latihan ke-13 kita akan akhirkan untuk pekan depan, katakan ini sebagai PR buat antum semua. Inti daripada latihan ke-13 ini adalah membuat kalimat sempurna dari kata-kata yang disebutkan. Insyaallah di pekan depan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu lagi insyaallah. Sebelum kita bahas ad-darsu tsani, kita akan bahas terlebih dahulu PR ini. Setelah itu baru kita akan masuk ke pelajaran baru insyaallah. Demikian. Kita tutup. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.